الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu tentang haramnya isbalul izar, baik seseorang melakukannya dengan kesombongan hati maupun tidak, dikarenakan isbal itu sendiri merupakan bentuk kesombongan, terlebih lagi ketika seseorang telah mengetahui bimbingan Rasulullah SAW tentang izratul mukmin, na'am, sarung seorang mukmin atau jubah atau sirwal seorang mukmin ila nisis saqain, sampai pertengahan betis, atau nah, paling rendahnya sampai kedua mata kaki, dan tidak diperbolehkan melebihi mata kakinya. Hadis-hadis dalam masalah ini ikhwan fillah telah kita bahas kemarin. Maka masing-masing hendaknya memiliki pegangan, Tayyib, tiga hadis, hadis-hadis yang pendek, yang pokok dalam masalah ini terutama hadis Abi Jurai Jabir bin Sulaim. Ambil dari lafad pokoknya saja, wa iyyaka wa isbal al-izar, fa innaha min al-makhilah, fa inna Allah la yuhibbul makhilah. Hati-hati kamu, jauhilah olehmu isbal al-izar, karena sungguhnya termasuk kesombongan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesombongan. Ini sangat tegas dan menjadi apa? Kunci pemutus khilaf bagi orang-orang yang menginginkan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Masih pada penjelasan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala bahwasanya sunnah pengertiannya ikhwan fillah terbagi menjadi dua. Yang pertama bermakna manhaj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya, demikian pula para sahabat. Yang ini mencakup perkara-perkara yang wajib maupun yang mandu. Baik, sekarang beliau ingin mencontohkan yang mandu ini, yaitu perkara-perkara yang mustahab. Beliau katakan watanawalal mandub, dan juga sunnah itu mencakup perkara yang mandub. Karena jalan hidup Nabi SAW ada yang memang sifatnya wajib harus diikuti, dan ada yang sifatnya mustahab. Al mandub ay al mustahab. Kal i'ta'i bil yamini wal akhdi biha, seperti memberi dengan tangan kanan dan mengambil dengan tangan kanan. Ini sudah perkara yang merupakan adab-adab Islamiyah, waalaikumsalam. Bahkan kalau zahir dari hadis berupa perintah, nah berupa perintah dari Nabi SAW. Dalil untuk permasalahan ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Shahihah nomor 1236. Rasulullah SAW mengatakan, liyakul ahadukum biyamini, wal yashrab biyamini, wal yakhud biyamini, wal yu'ti biyamini. Naam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqul ahadukum biyamini. Makanlah salah seorang di antara kalian itu dengan tangan kanannya, perintah. Waliyashrab biyamini, dan minumlah dengan tangan kanannya. Kemudian yang ketiga waliyakhudh biyamini, dan ambillah dengan tangan kanan ketika mengambil dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat wal yu'ti biyamini, dan ya memberilah dengan tangan kanan. Jadi mengambil dan memberi diperintahkan untuk dengan tangan kanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ta'lil, memberikan alasan sehingga semakin menguatkan seorang muslim untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau tersebut. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimali wa yu'ti bishimalihi wa ya'khudhu bishimali. Sebab syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dan kalau dia memberi dengan tangan kiri, ketika mengambil juga dengan tangan kiri. Hadis disahihkan oleh Syalbani afanifillah, dan padanya adab yang sangat bagus, dan banyak kaum muslimin mereka meremehkannya. Padahal ini perintah. Ini perintah. Dan juga disebutkan alasannya. Diperintahkan perkara tersebut untuk kita menyelisih syaitan. Menyelisih syaitan yang merupakan musuh bebuyutan kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Seorang saja konikila terkadang kalau diejek, tayyib, makan seperti kera, mau tidak ukasya. Apalagi kalau makan seperti syaitan, memberi seperti syaitan. Nah, orang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, atau mengambil dengan tangan kiri, ini, nah, dia jatuh dalam tasyabbuh bisyaitan, menyerupai syaitan. Nah, dan juga datang dari riwayat Hafsah radhiyallahu anha, nah, penegasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan dengan perbuatan beliau. Dan ini berita dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li aklihi wa syurbi wa wudhu'ihi wa thiyabi wa akhdhihi wa ata'i wa shimaluhu lima siwa dhalik. Adalah dulu Nabi SAW menjadikan tangan kanannya untuk makan dan minum, serta wudhu dan pakaian, serta mengambil dan memberi. Nah, mengambil dan memberi. Sedangkan tangan kirinya untuk selain itu, pada perkara-perkara yang na'am padanya apa? Padanya izalatun najasah, misalnya menghilangkan najis. Ini dengan tangan kiri. Nah, oleh karena itulah hendaknya seorang muslim benar-benar menjaga adab ini, alhamdulillah. Ketika memberi, beri dengan tangan kanan. Mengambil, mengambil dengan tangan kanan. Nah, yaitu mengambil pemberian terutama. Ya, memberi dengan tangan kanan, ketika kita menerima, ya dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Dan ini adab yang hendaknya apa? Diterapkan, ditanamkan sedini mungkin pada anak-anak kecil. Karena yang namanya anak-anak, ya terdidik dengan kebiasaan. Terdidik dengan kebiasaan. Dan contoh pendidikan dari para salaf dalam masalah ini, ikhwanifillah, bahkan sampai pada orang-orang yang sudah dewasa. Sebagaimana yang diriwayatkan tentang Imamul A'immah. Siapa Imamul A'immah? Yang digelari dengan Imamul A'immah. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, imam di abad ke-3. Baik. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan ilmu. Nah, diriwayatkan oleh Al-Hakim ikhwanillah. Beliau katakan sami'tu Abu Amr Ibn Ismail yaqul kuntu fi majlis Ibn Khuzaimah. Abu Amr Ibn Ismail ketika menuntut ilmu di sisi Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Naam. Beliau mengatakan kisah ini, dulu aku ketika berada di majelis beliau, fastamaddani maddatan. Fanawaltuhu biyasari idh kanat yamini qad iswaddat minal kitabah. Naam. Kemudian beliau apa? Menjulurkan tangannya, ya, meminta sesuatu, maka kemudian aku pun memberikan dengan tangan kiriku, ingin mengambilkan dengan tangan kiri, dikarenakan tangan kananku saat itu apa, hitam, dikarenakan menulis, ya, menulis dengan saat itu kan dengan tinta, tinta tentunya apa, tidak seperti zaman sekarang, nah, tinta zaman dahulu, tapi menulisnya mungkin masih apa, dengan pena tutul, sehingga ya, nah, tangan ya terkadang nah, berlumuran dengan tinta hitam. Makanya ingin memberikan dengan tangan kanan, nah, beliau enggan akhirnya dengan tangan kiri. Lihat, nah, yang seperti ini ikhwani fillah dinukilkan oleh para na'am talabah dari masyayikhnya, menunjukkan na'am semangat mereka dalam mengambil adab juga dalam menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan falam ya'khudil qalam wa amsaka. Maka beliau pun tidak mau untuk mengambil pena tersebut dan beliau menahan diri. Artinya sudah di na'am dikasihkan pena tapi dengan tangan kiri. Maka Ibnu Khuzaimah menahan diri, tidak mau mengambil na'am pena yang diberikan dengan tangan kiri. Faqala li ba'du ashhabi law nawalta syekh bi yaminika fa akhadtu al-qalam bi yamini fa nawaltuhu iya fa akhadahu minni. Maka sebagian murid-murid beliau yang lain mengatakan kepadaku, seandainya engkau memberikan kepada syekh dengan tangan kananmu tentu akan diterima. Maka aku pun mengambil pena tadi dengan tangan kananku dan aku berikan kepada beliau sehingga beliau mengambil pena tadi dariku. Ini pendidikan para salaf. Nah, para imam kita ikhwan fillah pada perkara yang dianggap remeh seperti ini mereka terapkan kepada na'am talabah yang kecil maupun yang besar. Nah, karena itulah apabila seseorang memberi dengan tangan kiri maka jangan diterima. Nah, kecuali memang kondisi dia punya udzur, misalnya tangan kanannya sedang memegang perkara lain yang tidak bisa untuk diletakkan, atau tangan kanannya sedang kotor baik sehingga malah benda yang mau diberikan ini ikut kotor, atau yang menerima misalnya tangan kirinya sedang apa, sedang makan sehingga untuk menerima sesuatu ini malah merepotkan, ini udzur, tidak mengapa. Nah, keluar dari apa, keumuman perkara-perkara tadi. Tapi kalau seorang tidak punya udzur, maka hendaknya menjaga adab tersebut, memberi dan menerima dengan tangan kanannya. Baik. Bahkan hendaknya kita tetap pada keadaan zahir hadis, khanifillah. Zahir hadis memberikan na'am faedah bahwasanya itu perintah. Baik. Wal ya'khudh bi yaminihi wal yu'ti bi yaminihi. Nah, mengambil dengan tangan kiri. Ya, ambillah dengan tangan kiri dan berilah dengan tangan apa? Dengan tangan apa tadi? Tangan untuk semua. Ambillah dengan tangan kanan dan berilah dengan tangan kanan. Ini perintah dan zahir perintah memberikan makna wajib. Nah, dan tidak kita dapat ya ikhwan fillah sharif yang memalingkan dari zahir ini kecuali kaidah sebagian para ulama, namun kaidah ini masih perlu dikritisi ya ikhwan fillah, bahwasanya bimbingan yang sifatnya adab itu dibawa kepada istihbab, yaitu perintah yang berhubungan dengan adab. Ini kan berhubungan dengan adab, memberi dan menerima berhubungan dengan adab, diperintahkan dengan tangan kanan. Para fuqaha mengatakan dibawa kepada na'am istihbab. Tapi sharif yang seperti ini tidak terlalu kuat, sehingga lebih utama bagi kita untuk tetap di atas zahir dalil. Nah, oleh karena itu lajnah daimah sendiri yang khalifah yang saat itu diketuai oleh Syekh Ibnu Baz. Ketika ditanya dalam fatwa nomor 20.961 di fatwa lajnah daimah, ma hukmul akhdhi wal iqta'i bisyimal, hal huwa al-hurmah amil karahah, apa hukum mengambil dan memberi dengan tangan kiri, apakah itu haram ataukah makruh? Haram ataukah makruh? Karena tadi ada larangan, ya tidak? Ada larangan dari Rasulullah SAW. Baik. Dan juga di sisi yang lain ada perintah untuk melakukan kebalikannya, memberi dan menerima dengan tangan kanan. Baik. Maka jawaban lajnah bagaimana? Mereka mengatakan sabatan nahyu anil akhdhi wal iqta'i bisyimal, telah sabit larangan dari apa? Memberi, dari mengambil dan memberi dengan tangan kiri. Naam. Telah sabit larangan mengambil dan memberi dengan tangan kiri. Kemudian mereka menyebutkan hadis Abi Hurairah yang tadi kita baca. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaqul ahadukum bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal yu'ti bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi. Fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi wa yu'ti bi shimalihi wa ya'khudhu bi shimalihi. Naam. Baik, itu saja. Naam, menunjukkan mereka juga tidak merajihkan mana. Tapi mereka apa? Ini loh hadis, ada larangan, ya sudah. Yang namanya dilarang, ya kita harus tinggalkan. Sesuatu yang dilarang kita mengusahakan untuk meninggalkannya sejauh mungkin. Tapi kecuali kalau seseorang sudah tidak mampu atau seseorang memiliki udzur. Dan zahir dari jawaban lajnah khanifillah, mereka juga tidak merojihkan yang menyatakan hanya sekadar makruh. Tapi kembali kepada zahir sabatan nahyu. Karena memang yang memalingkan dari hukum asal larangan khanifillah, tidak kita dapati nas dalam masalah ini. Atau alasan yang kuat dari para fuqaha yang menyatakan sekadar istihbab. Nah, karena itulah mulazamatul adab yang kita bahas pada pertemuan kali ini, memberi dan menerima dengan tangan kanan hendaknya ditetapi, seorang tetap di atasnya berdasarkan dalil. Sehingga dihafal dalil tadi, hadis siapa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lafadznya mudah berhubungan dengan empat perkara. Dan larangan dari empat perkara yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya serta disahihkan Syalbani. Adapun tentang masalah makan dan minum dengan tangan kanan, ini jelas. Dalil-dalil yang lain banyak, khanifil hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, membimbingkan untuk makan dengan tangan kanan, dan larangan yang keras dari melakukannya dengan tangan kiri. Baik, kita lanjutkan. Al-qismu tsani dari makna sunnah. As-sunnatu 'indal fuqaha, makna sunnah di sisi para fuqaha. Di sisi para fuqaha apa? Maka nadunal wajib minal fadha'ili wal ghairiha. Yaitu apa saja yang tidak wajib. Hukumnya di bawah wajib. Diperintahkan tapi tidak mencapai derajat wajib. Inilah sunnah di sisi para fuqaha. Yang berupa amalan-amalan fadha'il, amalan-amalan yang utama dan yang lainnya. Seperti misalnya salat-salat rawatib, qabliyah wa ba'diyah yang mengiringi salat-salat fardu. Ini sunnah. Di sisi para fuqaha maknanya demikian. Seandainya seorang melakukannya dia mendapatkan pahala, dan seandainya seseorang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Tapi dengan catatan ikhwani fillah, dia meninggalkan sunnah tersebut bukan karena benci dengan sunnah tadi. Ini poin penting. Karena siapapun yang meninggalkan suatu sunnah dalam keadaan dia benci kepada sunnah tersebut, walaupun itu sunnah dalam pengertian para fuqaha, dia jengkel, tidak suka dengan sunnah tersebut, nah, maka ini perkara yang berbahaya. Bahkan bisa sampai derajat apa? Derajat apa? Indaki apa mujahid? Derajat kufur, karena membenci apa? Salah satu sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kita lewati dalam Nawaqidul Islam. Nah, hanya sekedar benci saja. Karena seorang Muslim, ikhwani fillah, tidak boleh membenci apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia belum mampu untuk melaksanakannya, walaupun hatinya berat untuk melaksanakannya, misalnya karena perkara itu memang perkara yang berat pada jiwa, tapi jangan sampai membenci. Akui kelemahan karena ketidakmampuan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi kekuatan. Dan sunnah di sisi para fuqaha ini biasa diistilahkan dengan mustahab atau mandub. Ini sama. Atau nafilah. Contohnya ke hadis kana yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjunihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Wa makna dhalik al-istihbabu fayuqalu mathalan al-bad'u bil yamini mustahabbun. Seperti hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tana'ulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai untuk tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal. Naam, mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal. Kemudian tarajjul, mendahulukan yang kanan dalam apa makna tarajjul? Apa makna tarajjul entah ya Zakaria? Rijlun? Apa? Tarajjul. Apa makna tarajjul? Bersisir. Naam, bersisir. Jangan sampai bingung dengan naam ra, jim, dan lam. Dikiranya rijlun. Naam, tana'ul memakai sendal. Tarajjul menyisir. Jadi ketika menyisir, ya dia dahulukan sisi kanan. Naam, ketika mau membelah rambutnya misalnya, naam, ke sisi kanan terlebih dahulu. Watuhurihi juga ketika watuharah, didahulukan yang kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam semua perkara beliau. Naam. Pada semua perkara beliau. Dan makna yang demikian ini maknanya istihbab. Naam, disunnahkannya. Berdasarkan contoh dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bimbingan-bimbingan beliau pada perkara-perkara yang memiliki kemuliaan. Nah, pada perkara-perkara yang memiliki kemuliaan, maka didahulukan yang kanan. Mayuqalu mathalan al-bad'u bil yamini mustahab. Maka dikatakan sebagai contoh memulai dengan na'am tangan kanan itu hukumnya mustahab, disunnahkan. Taib. Memulainya. Dan tanbih juga ikhwani fillah yang terkadang keliru dalam memahami masalah ini juga mengenai masalah apa? Zikir. Nah, zikir telah kita ketahui bahwasanya sunnahnya dengan tangan. Nah, sunnahnya dengan tangan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abi Dawud. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kidu tasbih bi yadi. Nah, Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan beliau. Dan dalam riwayat Abi Dawud, dengan lafaz biyamini, dengan tangan kanan beliau. Cuma lafaz biyamini ini syadz, ikhwan fillah. Lafaz yang mahfuz biyadi, sehingga maknanya umum. Maknanya umum sebagaimana diterangkan secara khusus oleh Syekh Bakar Abu Zaid tentang kelemahan lafaz biyamini. Oleh karena itulah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan beliau biyadi. Tanpa ada penetapan tangan kanan atau tangan kiri, maka kembali kepada keumuman kaidah usuliyah. Mufrad mudhaf yufidul umum, biyadi berarti mencakup kedua tangan. Tidak ada pengkhususan tangan kanan. Adapun kalau kita mau mengamalkan hadis ini, yujibuhu tayammun, beliau mencintai tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan dia. Kita tidak bertentangan dengan hal tersebut. Kita dahulukan yang kanan untuk menghitung, baru kemudian tangan kiri. Karena ini yang dikuatkan oleh sisi-sisi yang lain dalam beberapa kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghitung bulan misalnya. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Dalam hadis sahihain. Bulan itu demikian, demikian dan demikian, yaitu maksudnya berapa? 29. Ketika menghitung ya beliau gunakan kedua tangannya ketika membutuhkannya. Ketika jumlah melebihi 5 ya tentunya butuh untuk menggunakan kedua tangan. Dan juga zikir itu masuk bagian dari doa. Dan doa seseorang menggunakan kedua tangannya. Demikian pula zikir, ketika menghitung usahakan menghitung dengan kedua tangan. Dengan harapan apa, ikhwanillah, kedua-duanya menjadi saksi kita kelak di hari kiamat. Ada pun yang keras dalam masalah ini, dalam artian mengingkari dengan keras yang menggunakan tangan kirinya untuk menghitung. Untuk menghitung juga, maka mereka berlandaskan dengan riwayat Abi Dawud tadi, biyamini, karena di situ penegasan dengan tangan kanan. Cuman kita katakan lafaz biyamini itu lemah. Dikarenakan Syekh Ibnu Dawud, Syekh Abu Dawud menyelisih perawi-perawi yang lain. Ini sebagai contoh. Dan tayammun mengamalkan untuk mendahulukan yang kanan tetap bisa, yaitu kita dahulukan yang kanan dalam menghitung, kemudian baru yang kiri. Dengan kaidah atau kaifiah menghitung sebagaimana kita dapat faedah dari Syekh Muhammad Mani hafizahullah taala, menghitungnya dengan jari. Dengan jari. Menghitung baru kemudian dibuka. Menghitung lagi. Dibuka, tidak dengan luas-luasnya. Ini sekedar mengingatkan. Seseorang membangun ibadahnya dan amalannya di atas dalil dan kokoh di atasnya, sesuai dengan kaidah serta adillah yang dipahami. Qala ammal wajibatu fahiya tadkhulu fil qismil awal wa dhalika mithlul aqli bil yamin. Adapun perkara-perkara yang wajib di sisi para fuqaha, maka dia itu masuk pada pembagian yang pertama, bahwasanya sunnah yang dimaksudkan adalah jalan hidup Nabi, seperti makan dengan tangan kanan. Ya gulam sammillah wa qul bi yaminik, perintah untuk makan dengan tangan kanan. Baik. Qul bi yamin. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Wa ifa'ul lihyah, juga apa? Membiarkan jenggot, tidak memotongnya. Ini juga perkara yang wajib. Faqasi syarib, dan juga memangkas, memangkas atau memendekkan kumis, karena datang perintah dari Nabi SAW. Wa ma ila dzalika, dan contoh-contoh yang lain dari perkara-perkara yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Nabi SAW. Nah, ini penjelasan secara singkat ikhwan fillah tentang pengertian sunnah yang diinginkan. Nah, sehingga hendaknya seseorang jeli dalam memperhatikan makna-makna yang diinginkan oleh seorang alim ketika menjelaskan atau menggunakan kata sunnah, atau ketika kita membaca dalam kitab. Nah, atau ketika berbicara dengan seseorang, jangan sampai tercampur aduk. Jangan sampai tercampur aduk sehingga akhirnya na'am dia meletakkan hukum yang salah. Na'am. Barakallahu fikum. Adapun setelahnya, na'am, jadi na'am adab seseorang muslim terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa at-taslim, yaitu apa? Menerima dan menyerahkan perkaranya kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa? Tidak memprotes. Ini adab yang insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan kemudian ada subhanallah wa bihamdihi.